اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات, جمعه subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah, bab yang ketiga, larangan meminta jabatan serta ambisi untuk memperolehnya. Hadis yang keempat di bawah bab ini, nomor hadis 4656. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Ubaidullah ibn Sa'idin wa Muhammad ibn Hatim wal-lafzul ibn Hatim qala haddathana Yahya ibn Sa'idin al-Qattan qala haddathana Qurratu ibn Khalidin qala haddathana Humaid ibn Hilal qala haddathani Abu Burdata qala qala Abu Musa رضي الله تعالى عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فقال اجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر القيامة من الليل فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. Ini hadis masih hadis Abu Musa Al-Ash'ari yang kemarin telah kita baca. Dia dibawa oleh dua orang anak pamannya untuk menjumpai Nabi SAW, dan ini rincian ceritanya. Kata Abu Musa, ya, aqbaltu ilan Nabi SAW wa ma'i rajulani minal ash'ariyin, saya datang menghadap Nabi SAW bersama saya dua orang laki-laki dari ash'ariyin, dari sukunya, dari kabilahnya. Ahaduhuma an yamini wal akhar an shimali. Yang satu berada di sebelah kananku, yang satu lagi di sebelah kiriku. Ya. Fakilahuma, kedua-duanya sa'alal amala, datang menjumpai Nabi minta pekerjaan. Ya, minta jabatan. Ya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang bersiwak. Ya, start itu menggosok giginya dengan siwak. Jadi siwak ini tidak perlu pakai air. Yaitu ranting pohon arak yang sekarang dikenal dengan siwak, itu ranting. Ya. Ya, jadi ini kapanpun, dimanapun, hendak salat, mau masuk rumah, ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, dia bersiwak. Saat tamunya ini datang, dia juga bersiwak. Ya. Ini juga termasuk pemuliaan tamu, membersihkan mulut dengan bersiwak ketika tamu datang. Ya. Karena siwak itu di antara fungsinya adalah membersihkan gigi dan memperkuat gusi, kemudian menghilangkan bau atau aroma yang tidak sedap di mulut. Karena zat-zat yang ada di pohon tersebut atau di ranting pohon arok tersebut. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi dan diceritakan oleh Abu Musa. Kemudian faqala, setelah kedua-duanya minta jabatan, ya, Abu Musa kan terdiam. Abu Musa al-Ash'ari terdiam. Maka Nabi SAW pun bertanya kepadanya, "Ma taqulu ya Aba Musa au ya Abdullah bin Qais?" Dan di sini menunjukkan bahwa namanya Abu Musa itu siapa? Abdullah bin Qais. Langsung dipanggil oleh Nabi dengan dua riwayat di sini. Yang pertama dengan memanggil beliau dengan kunyahnya. Kunyahnya Abu Musa. Atau dalam riwayat yang lain dipanggil oleh Nabi dengan nama dan nama ayahnya, Abdullah ibn Qais. Ya. Jadi ada dua kemungkinan panggilan Nabi di sini. Yang pertama memanggilnya dengan kunyah, yaitu panggilan yang didahului oleh kata abu atau ibnu atau ummu, ya, atau bintu. Ini namanya kunyah dalam bahasa Arab dan disyariatkan untuk memanggil dengan kunyah dan lebih halus daripada sekedar memanggil nama. Ya. Lebih halus, lebih dekat, ya, daripada memanggil dengan nama. Makanya disyiarkan, ya, dalam Islam, kemudian juga merupakan kebiasaan orang Arab, ya, dan itu disyiarkan dalam Islam. Nabi SAW sampai kepada anak kecil pun memanggil dengan kunyah. Anak yang belum besar, yang masih kecil, masih anak-anak, nah, Nabi SAW memanggilnya agar terasa lebih dekat dengan kunyah, ya, dengan kunyah. Saya pernah, dan itu yang pertama kali saya melihat dekatnya orang kalau memanggil dengan kunyah. Ada dalam sebuah perjalanan haji, itu pertama kali saya berangkat haji tahun 93 atau 94 bersama mahasiswa, bersama kampus ketika itu, dan pengurusnya ada beberapa orang dosen yang sebelumnya mereka sudah saling kenal dengan nama, ya, cuma berbeda jurusan, nama sudah dikenal. Tetapi ketika sudah masuk, ya, ke sebuah perjalanan berkumpul bersama, maka dia, karena nanti akan ada panggil memanggil, maka tidak melihat, mereka tidak merasa cukup dengan mengenal nama saja. Lalu mereka meminta kunyahnya apa, meminta kepada sahabatnya atau temannya, ini kunyahnya siapa? Ya, Abu Man. Ya, maka ternyata kedua-duanya sama kunyahnya. Yang satu namanya Abu Ayyub, yang satu lagi Abu Ayyub. Ya. Jadi ini tujuannya bagaimana memperdekat hubungan, bukan hanya sekedar dengan nama. Maka Abu Musa kunyah, sementara namanya Abdullah ibn Qais. Setelah dua orang temannya ini meminta jabatan, meminta pekerjaan kepada Nabi, Abu Musa kan diam. Ya, karena dia tidak tahu seperti yang akan disebutkan di sini. Maka Nabi SAW bertanya pula kepada Abu Musa, "Ya ma taqulu ya Aba Musa au ya Abdullah ibn Qais, adapun kamu, apa yang kamu minta?" Ya. Apa yang kamu minta wahai Abu Musa? Atau mungkin Nabi bertanya, "Ini kok bisa kamu bawa orang, ya, dua orang, ya, seakan-akan engkau menjadi apa namanya sekarang ini perantara, ya, perantara. Kalau bahasa, kalau istilah ke kita ini adalah vitamin wow, ya, vitamin wow. Wow itu wasitah, perantara. Ini Kalau di bangsa Arab, kalau memang tidak ada korupsi, yang vitamin wawu ini lebih kuat lagi daripada membayar atau korupsi atau yang lain-lainnya, karena kekerabatan, karena kedekatan. Ini yang mungkin yang dipahami dari Abu Musa. Padahal Abu Musa sendiri akan menyampaikan kepada Nabi berikut ini. Ketika Nabi bertanya, lah, kenapa Abu Musa kamu membawa orang untuk minta pekerjaan? Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, setelah dua orang temanmu ini minta jabatan, kamu apa? Ya, ini kemungkinan yang kedua, makna dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abu Musa, fakultu, saya menjawab, walladhi ba'athaka bilhaq. Bahkan bersumpah beliau, Abu Musa bersumpah, demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, ma atla'ani ala ma fi anfusihima. Berarti Abu Musa memahami bahwa Nabi SAW bertanya-tanya, kenapa Abu Musa membawa dua orang ini untuk menjumpai Nabi meminta jabatan. Makanya Abu Musa menjawab dengan sumpah, ya, kedua-dua mereka ini tidak memberitahukan apa yang sekarang ini mereka minta. Jadi mereka ketika meminta Abu Musa membawa mereka kepada Nabi hanya sekedar membawa. Ya, apa salahnya? Ya, bawa kami menjumpai Nabi. Yalah, tidak apa-apa. Ternyata tujuan berjumpa Nabi itu minta jabatan. Ya, ini yang tidak diketahui oleh Abu Musa. Atau dalam ungkapan yang lain, wa ma sya'artu annahuma yatlubanil amal. Saya sekali-kali tidak menyadari dan tidak mengerti bahwa mereka berdua menjumpaimu untuk meminta jabatan. Jadi memang dari alur ini berarti yang dipahami oleh Abu Musa dari pertanyaan Nabi adalah, kenapa kamu bawa? Ya. Ternyata Abu Musa menjawab, saya tidak tahu menahu tentang ini. Yang mereka inginkan, saya membawa mereka kepada Nabi, kepada engkau ya Rasulullah. Sementara apa yang mereka ingin sampaikan kepadamu, saya tidak tahu sama sekali. Ini makna dari wa ma sya'artu annahuma yatlubanil amal. Qal, kata Musa melanjutkan ceritanya, kan Nabi belum menjawab. Nabi belum menjawab apa-apa. Ya. Kata Musa, wa ka'anni anzuru ila siwakihi tahta syafati wa qad khalasat. Kata Abu Musa, seakan-akan aku melihat ke siwaknya, karena kan ketika mereka datang Nabi SAW sedang bersiwak, ya, dan terus bersiwak. Kata Abu Musa, seakan-akan saya melihat ke siwak Nabi itu yang berada di bawah bibirnya, ya, di bibirnya. Waqad qalasat, dan sudah mulai biasanya kalau digosokkan dia mengecil ujungnya itu, kan banyak yang jatuh, karena dia yang digunakan di samping kulitnya, ya, kulit yang bukan kulit luar, ya, kulit dalamnya, kemudian urat-urat kayu yang ada di dasar ranting tersebut, ini yang banyak sekali zat yang bermanfaat. Nah, itu nanti akan berkurang dia ketika digosokkan, berkurang. Nah, ini yang dimaksud oleh Abu Musa. Saya melihat karena Nabi SAW terus bersiwak, ya, maka berkuranglah atau mulai mengecil ukuran ujung siwaknya tadi, qalasan atau qalasan. Ya. Faqal, barulah Nabi SAW menjawab permintaan dua orang tadi, lan. Ini riwayat yang pertama, lan itu sekali-kali tidak. Kalau la, tidak. Ya. Ada kemungkinan dua riwayat ini dan perawinya ragu-ragu apakah dengan mengatakan lan atau la. Makanya di sini disebutkan kedua-duanya. Faqala lan au la. Ya. Au itu atau. Ya. La nasta'milu ala amalina man arada. Kami tidak mempekerjakan pekerjaan-pekerjaan ini orang yang memintanya. Itu jawaban Nabi. Dan dua riwayatnya, yang pertama lan sekali-kali tidak, atau la tidaklah, ya, man arada. Kemudian ini jawaban umum, berarti dua orang yang memintanya tadi itu tidak mendapatkan apa-apa. Sementara Abu Musa yang mengatakan dia tidak tahu menahu tentang permintaan mereka, dia hanya diminta untuk membawa menjumpai Nabi. Nabi SAW berkata kepadanya, ini contoh langsung diberikan oleh Nabi, orang yang tidak meminta. Ya. Walakin idhab anta ya Aba Musa. Akan tetapi engkau Abu Musa pergilah, atau dengan panggilan Abdullah, ya Abdullah bin Qais. Faba'athahu alal Yaman. Maka Nabi SAW berikan dia tugas untuk berangkat ke Yaman. Ya. Untuk berangkat ke Yaman. Ini langsung dipraktek oleh Nabi. Yang meminta tidak dikasih, yang tidak diminta di saat itu juga dikasih ya, jabatan. Karena hadis yang pertama kita dapatkan, orang yang meminta jabatan tidak akan mendapatkan kemudahan. Orang yang menerima jabatan tanpa memintanya, Allah akan berikan kemudahan ya. Maka karena urusan pemerintah kan untuk mempermudah, untuk memberikan kemudahan-kemudahan, maka Nabi SAW berikan kepada yang tidak meminta. Abu Musa al-Ash'ari diperintahkan oleh Nabi ketika itu juga untuk berangkat menuju Yaman. Tugasnya pertama adalah untuk berdakwah, kemudian mengumpulkan zakat, pemungut zakat. Idhab anta faba'athahu Allah alal Yaman, faba'athahu alal Yaman. Summa atba'ahu Mu'adz bin Jabalin. Berangkat Abu Musa ke Yaman, kemudian berikutnya diperintahkan oleh Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala untuk menyusulnya. Jadi dua orang, walaupun tidak sekaligus diberangkatkan. Pertama kali diberangkatkan oleh Nabi SAW Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais. Kemudian setelah itu barulah Nabi SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk pergi juga ke Yaman. Hadis Mu'adz bin Jabal ini masyhur. Hadis Mu'adz bin Jabal sangat masyhur, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dalam kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, innaka satati qauman min ahli al-kitab. Innaka satati qauman min al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum. Ini pesan-pesan Nabi kepada Mu'adz dalam berdakwah. Engkau akan menjumpai yani mad'u dari ahlul kitab. Ya. Mad'u dari ahlul kitab itu yang di Yaman ketika itu Nasara. Ya. Orang-orang Nasrani di Yaman, maka diutus oleh Nabi dan menekankan kepada kepada Mu'adz bahwa dia berjumpa dengan orang yang berilmu. Maka langkah-langkahmu berdakwah begini disebutkan Nabi SAW, falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu alla ilaha illallah. Nanti yang pertama yang materi dakwahmu adalah luruskan akidah mereka. Ya, luruskan akidah mereka, ajak mereka untuk memperbaiki la ilaha illallah. Bukan mereka tidak memahami, tetapi mereka menyimpang dalam la ilaha illallah, mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru salat, kemudian zakat seperti dalam hadis yang masyhur. Jadi diutus oleh Nabi SAW Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman. Sementara yang dua orang temannya ini sama sekali tidak diberi oleh Nabi SAW jabatan. Kemudian falamma qadima alaih, ya, setelah berangkat ke Yaman dan selesai tugasnya, maka Abu Musa pun pulang, ya, kembali ke Madinah. Falamma qadima alai, ketika dia datang kembali ke Madinah, ya, qala inzil, ya, kata Nabi SAW, turunlah dari kendaraannya tentu, wa alqa lahu wisada. Nabi SAW siapkan untuk Abu Musa ini bantal, bukan untuk tidur tetapi untuk duduk. Ya. Ini bagaimana Nabi SAW memuliakan seorang juru dakwah yang diutus olehnya, memuliakan ahli ilmu, memuliakan tamu yang datang dari jauh. Ya. Fa'alqa wa'alqa lahu wisadah. Kemudian wa'idha rajulun indahu muthaqun. Abu Musa melihat di dekat Nabi itu ada seorang laki-laki yang terbelenggu, yang diikat, yang sedang diikat. Qala ma hadha, kata Abu Musa, ini siapa? Atau apa yang terjadi? Qala hadha kana yahudiyan fa aslam. Orang ini awalnya agamanya Yahudi, kemudian masuk Islam. Thumma raja'a dinahu dinas saw. Kemudian dia balik ke agamanya, yaitu agama yang buruk. Fatahawwana, dia kembali Yahudi. Ya. Berarti apa? Murtad. Murtad. Qala, kata Nabi, la ajlis hatta yuqtala qada'ullahi wa rasulih. Saya tidak akan duduk ya, sampai dia dibunuh sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti yang murtad bunuh ya, oleh pemerintah yang membunuhnya. Faqala ijlis. Naam, kata Nabi, duduklah. Maka dia pun duduk. Dia mengatakan iya, maksudnya praktek pembunuhan tersebut. Qala la ajlis hatta yuqtal qada'ullahi wa rasulih. Saya tidak akan duduk sampai dia dibunuh sebagai hukuman dari Allah dan Rasulnya. Diulangi tiga kali, thalatha marrat, fa amara bihi fa qutil. Maka diperintahkanlah orang tersebut untuk dibunuh. Selesai hadis tentang ini. Kemudian thumma tadzakara al-qiyama min al-lail. Ya. Kemudian mereka saling memperbincangkan tentang salat malam. Ya, membahas tentang ilmu ya. Ilmu salat malam, ilmu qiyamul lail, ilmu salat tahajud. Ya. Faqala ahaduhuma, yaitu Mu'adz, berkata Mu'adz, ama ana, adapun saya, fa anamu wa aqum, saya tidur dan bangun. Tidur bangun maksudnya tidur kemudian bangun di malam hari untuk salat. Wa arju fi naumati ma arju fi qaumati, dan saya berharap pahala dari tidur saya sebagaimana saya berharap pahala dari salat saya. Ya. Saya kembali meralat. Berarti kejadiannya bukan antara Abu Musa dengan Nabi, tetapi antara Mu'adz bin Jabal dengan Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Dengan Abu Musa al-Ash'ari. Tadi kita katakan bahwa yang diutus oleh Nabi SAW pertama kali adalah Abu Musa ke Yaman. Kemudian diperintahkan oleh Nabi Mu'adz bin Jabal untuk menyusulnya ya ke Yaman. Sesampainya dia di Yaman, sesampainya Mu'adz bin Jabal di Yaman, ditemukannya disambut oleh Abu Musa. Disambut oleh Abu Musa, kemudian disiapkan bantal ya, untuk tempat duduknya. Ini dalil memuliakan tamu ya, memuliakan sahabat, memuliakan teman. Kemudian di dekat Abu Musa didapatkan oleh Mu'adz yang baru datang orang tadi yang terikat ya, orang tadi yang terikat, yaitu ditanya oleh Mu'adz, ini siapa? Kata Abu Musa, dia adalah seorang yang dahulunya Yahudi kemudian masuk Islam. Menunjukkan yang ada di Yaman itu bukan hanya umat Nasrani, tetapi juga Yahudi juga ada di sana. Dan ini Yahudi masuk Islam, kemudian dia murtad, kembali kepada agama Yahudinya dan ditangkap. Dan kata Abu Musa memintakan Mu'adz bin Jabal untuk duduk. Kata Mu'adz bin Jabal, saya tidak akan duduk sampai orang ini dihukum ya, sebagai qada'ullah wa rasulih, qada' Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, keputusan agama. Ini menunjukkan bahwa ulama-ulama sahabat tahu sekali bahwa hukum orang murtad itu bunuh ya. Hukum orang yang murtad itu dibunuh. Maka kata Abu Musa, duduklah. Kata Mu'adz bin Jabal, tidak, sampai orang ini dihukum. Ini menunjukkan bahwasanya ini perkara yang sangat besar. Mu'adz bin Jabal tidak mau duduk sampai orang ini disegerakan hukumannya. Maka diperintahkan oleh Abu Musa untuk dihukum. Dan selesai cerita itu, kedatangan Mu'adz bin Jabal ke Yaman menyusul Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian setelah itu mereka berdua mulai mengulang-ulangi ilmu, ya, mengulang-ulangi ilmu. Ini antara kebiasaan para ulama, yaitu saling membahas pembahasan ilmu. Jadi bukan hanya sekedar mereka membahasnya dengan murid-muridnya, tapi sesama mereka para ulama juga saling membahas. Nah, seperti sekarang ini Abu Musa dengan Mu'adz bin Jabal membahas tentang salat malam. Ya. Dan Mu'adz bin Jabal mengatakan, adapun saya fa'anamu wa aqum. Jadi salat malamnya Mu'adz bin Jabal itu sebagiannya saja, ya, seperti yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Malam harinya dia tidur, kemudian nanti dia bangun di penghujung malam. Dan bahkan tidur itu pun juga bisa menjadi ibadah. Tidur yang di awal malam itu menjadi ibadah, seperti yang diingatkan oleh Mu'adz. Adapun saya, maka saya akan meniatkan tidur saya itu untuk beribadah, sebagaimana saya berniat solat tahajud itu juga ibadah. Jadi tidurnya agar dia bisa nanti dia bangun di sepertiga terakhir malam dengan segar, dengan bugar, dengan semangat. Nah, tidurnya di awal malam itu dianggapnya juga sebagai ibadah. Maka ini yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh niat dalam beribadah. Niat, ya, niat yang Allah, yang kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu bertopang kepada niat. Dan niat ini berpengaruh sekali. Bisa jadi amalan rutinitas kita menjadi bernilai ibadah dengan niat. Seperti tidur. Tidur kan kebiasaan dan kebutuhan kita. Nah, tidur itu bisa menjadi ibadah kalau niatnya benar. Tidur di awal malam untuk bisa bangun di ujung malam. Nah, jadi tidurnya itu bisa bernilai ibadah. Makan pun demikian. Makan pun demikian. Dan bahkan menikah pun demikian. Bisa menjadi mendapatkan nilai ibadah yang besar. Sebaliknya, ibadah yang diperintah oleh Allah bisa menjadi perkara-perkara yang tidak ada nilainya sama sekali karena tidak ada niat. Seperti sholat 5 waktu sehari semalam, sholat memang orang itu, tapi niatnya tidak ada. Ya. Hanya sebatas rutinitas, maka dia tidak bernilai apa-apa. Juga pengajian yang kita lakukan ini, kalau hanya sebatas rutinitas dan kita tidak selalu memperbaharui niat untuk bisa memperoleh pahala, maka dia amalan yang tidak ada gunanya sama sekali. Makanya sangat ditekankan oleh para ulama bahwa apapun ibadah yang kita lakukan, kita harus hadirkan niat. Ya. Kalau tidak ada pahalanya, itu apa kita bersulit-sulit? Ya. Makanya kita mengejar pahala dengan ibadah. Jadi permasalahan tentang pembahasan yang dibahas oleh Abu Musa dengan Mu'adz bin Jabal ini pembahasan niat. Bahwa niat itu sangat penting untuk kebiasaan dan kebutuhan. Kita saja bisa bernilai ibadah bila mana kita meluruskan niat. Tidur untuk membuat badan segar bangunnya, kuat dan semangat bangunnya di ujung malam. Ini tidur adalah tidur ibadah. Makan untuk bisa memperkuat kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ini juga makan yang bernilai ibadah. Begitu juga menikah. Kalau nikah untuk melindungi diri dari zina, dari perbuatan dosa, maka ini adalah ibadah. Melindungi, menjaga diri sendiri dan menjaga istri. Dan sebaliknya, maka ini adalah ibadah yang mulia. Dan ini adalah sunnah para nabi. Ya. Para nabi semuanya menikah. Ya. Para nabi semuanya menikah. Allahumma illa Nabi Isa alaihi salam. Ya. Yang kita tidak mengetahui riwayatnya dari riwayat-riwayat Injil ataupun Taurat yang membahas dia nikah karena dia diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita yakini, dan dia belum sempat menikah. Ya. Adapun yang lainnya menikah. Nabi Ibrahim punya anak, nabi-nabi yang lain punya anak, dan Nabi Ishak punya anak 12 orang, Nabi Yakub punya anak 12 orang pula. Ya, saking banyaknya anaknya. Dan seterusnya, ya. Jadi melakukan kebutuhan-kebutuhan yang merupakan kehidupan duniawi itu bisa bernilai ibadah bila mana niatnya ada, niat untuk memperkuat diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang terakhir di bawah bab larangan meminta jabatan. Dari hadis yang terakhir ini, ya, sebenarnya permasalahan yang berkenaan dengan bab kita itu awal-awalnya saja, ya, yaitu ketika dua orang datang, Abu Musa yang membawanya. Abu Musa benar-benar malu kepada Nabi. Ya. Dan bahkan dia bersumpah, wallahi atau walladhi ba'athaka bilhaq. Ya. Malu. Karena dia tidak tahu apa tujuan dari dua orang sahabatnya atau temannya atau sepupunya. Sebagaimana dalam riwayat yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita tekankan lagi, dalam jabatan pekerjaan kepemerintahan ini, bila mana ada seseorang yang ambisius dan bersemangat untuk mengejarnya dan untuk mendapatkannya, maka ketahuilah bahwa Nabi mengatakan ia tidak mendapatkan bantuan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia diserahkan jabatan dan dia mampu ya untuk mengembannya, maka ini adalah keberkahan dan dia mendapatkan keutamaan yang besar, karena Nabi SAW dalam hadis yang akan kita baca pada bab yang kelima, keutamaan. Jadi bukan berarti mengharamkan sama sekali, tapi keutamaan sebagai pemimpin yang benar. Bila mana dia tidak mengejarnya, tidak ambisi untuk mendapatkannya, kemudian dia mendapatkan, diserahkan kepada jabatan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan. Dan dia pun menerimanya karena dia punya skill, punya kemampuan untuk mengurusnya. Kalau dia merasa tidak mampu, seperti hadis bab yang sekarang ini, bab yang keempat yang akan kita baca, maka jangan terima. Ya, jangan terima. Ini hadis bab yang keempat kita baca, makruhnya meminta jabatan tanpa kebutuhan mendesak. Ya, dia hanya mungkin sekadar untuk mendapatkan pahala, berlaku adil, tetapi dia tidak mampu. Ya. Dia bukan memintanya karena dia ingin kepentingan keuntungan, tetapi dia ingin beribadah dengan kepemimpinannya. Ada orang yang seperti ini, ada. Bahkan di zaman sahabat ada. Ya, ini yang akan kita baca, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Dalam hadis yang pertama 4657. Dengan hadis setelahnya 4658. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdul Malik bin Shu'aib bin Al-Layth qala haddatsani Abi Shu'aib bin Al-Layth qala haddatsani Al-Layth bin Sa'ad qala haddatsani Yazid bin Abi Habib an Bakr bin Amr an Al-Harith bin Yazid Al-Hadrami an Ibn Hujairah Al-Akbar an Abi Dzar. Ini perawinya sangat banyak sekali antara Imam Muslim dengan Abu Dzar. Ya. Qala qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni? قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. Kata Abu Dzar, ya, saya pernah mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah, la ala tasta'miluni, tidakkah engkau ya berikan saya tugas jabatan? Ya. Qal, kata Abu Dzar, fadharaba biyadihi ala mankibi. Kemudian Nabi SAW menepuk pundakku dengan tangannya. Ya. Summa qal, kemudian dia mengatakan ya Abu Dzar. Jadi tepukan ini tepukan untuk mengambil atau menarik urat sarafnya mendengarkan apa yang akan disampaikan olehnya. Jadi ini salah satu metodologi pembelajaran. Ya. Metodologi memberikan pelajaran. Nabi SAW seringkali melakukan itu, menepuk pundak agar orang itu perhatian. Maka dipetepuknya pundakku, kata Abu Dzar, kemudian dia mengatakan innaka ya Abu Dzarin innaka dha'ifun, sesungguhnya engkau lemah, bukan lemah badan, tetapi karena dia minta mengurusi apa, keuangan. Ya, minta menguruskan keuangan, innaka dha'ifun, sesungguhnya engkau lemah. Bukan lemahnya untuk memperkaya diri, tetapi dia lemah untuk mengurusi keuangan tersebut. Karena dia suka menghambur-hamburkan uang untuk dibagikan ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Abu Dzar ini luar biasa, terkenal zuhud. Maka dia tidak akan membiarkan di keuangan pemerintah itu ada sepeser pun tinggal, akan dia keluarkan sebanyak-banyaknya untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, innaka dha'ifun. Kemudian dia mengatakan wa innaha amanah, sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama, sesungguhnya dia pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan. Nah, ini yang harus disampaikan kepada orang-orang yang mengejar kepemimpinan. Yaumul qiyamati khizyun wa nadama. Antara kesengsaraan dan penyesalan. Ya. Antara, ini Nabi yang mengatakan. Dan Nabi mengatakan kepada siapa? Kepada Abu Dzar, yang Nabi tahu dia tidak akan khianat. Nabi tahu karena dia orang sahabat yang zuhud. Nah, akan mungkin dia menumpuk-numpuk harta dengan jabatan tersebut. Dia akan memegangnya dan akan bertekad untuk memberikan keuangan negara itu kepada yang membutuhkan. Cuma satu hari habis. Ya. Itu yang diingat, satu hari habis tabungan pemerintah. Karena dia tidak mau itu tersisa. Nah, ini yang kekurangannya, bukan khianat dihabiskannya oleh korupsi, tidak. Tapi untuk dibagi-bagikan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang menerima jabatan itu dengan hak, wa addal ladzi alaihi fiha, kemudian dia tunaikan apa yang diwajibkan atau diamanahkan kepadanya dengan benar. Nah, itu yang akan tidak akan menyesal dan bahkan akan mendapatkan keutamaan, seperti hadis yang ada di bab yang kelima, itu hadis-hadis yang ada di bab kelima. Tujuh golongan orang yang diberi naungan, nanti yang pertama imam adil, pemimpin yang adil. Keutamaannya besar, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang seperti tadi. Hadis yang kedua, Imam Muslim mengatakan, haddatsani Zuhair bin Harbin wa Ishaq bin Ibrahim kilahuma anil muqri. Qala Zuhair, haddatsana Abdullah bin Yazid, qala haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub an Ubaidillah bin Abi Ja'far al-Qurasi an Salim ibn Abi Salim al-Jaisani an Abihi an Abi Dzar. Ini juga panjang sanadnya, mungkin ada 6 atau 7 perawi antara Muslim dengan Abu Dzar atau dengan Nabi SAW. An Abi Dzar al-Ghifari, an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Abu Dzar inni araka dha'ifan. Ya. Kata Nabi kepada Abu Dzar, saya melihat engkau ini lemah. Bukan lemah badan atau lemah kepada harta, buta mata melihat harta, anda, tapi lemah dalam mengurusinya. Dia tidak mau ada harta yang menumpuk. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Ini yang diinginkan Nabi kepada. Sungguhnya saya menginginkan kebaikan untukmu sebagaimana saya menginginkan kebaikan untuk diriku. Nabi khawatir kalau diberikan jabatan mengurusi uang, Abu Dzar ini akan membagikan semuanya dan tidak akan tersisa di neraca keuangan negara seserpan untuk kebutuhan negara. Nah, ini yang diingatkan Nabi, memberi nasihat kepada orang sekarang yang ambisius untuk mengejar kedudukan, tujuannya adalah wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Jangan karena kita tidak suka kepada mereka atau karena ingin membuat mereka sakit hati, ya, merasa terhina, tercelanda. Yang menyampaikan ini adalah tujuannya, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Saya menginginkan kebaikan untukmu sebagaimana saya menginginkan kebaikan untuk diri saya. La ta'ammaranna ala tsnaini. Kata Nabi kepada Abu Dzar, jangan kamu memimpin walau dua orang. Ya. Dia tahu bahwasanya kelemahan Abu Dzar dalam memimpin. Wala tawallayanna mala yatim, dan jangan kamu mengurusi harta anak yatim. Belum besar anak yatim, hartanya sudah diberikan kepadanya semua. Nah, ini yang diingatkan. Jadi maksud dari bab ini adalah makruh bagaimana orang yang menginginkan jabatan walaupun dia tidak akan khianat, tetapi dia tidak bisa mengurusnya. Nah, ini tentu akan menyesal juga, ya, akan merusak, akan menghancurkan, keburukannya lebih banyak. Ya, dia tidak bisa mengurus harta, dan bahkan kata Nabi, dua orang saja yang dipimpin oleh Abu Dzar, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena dia bisa jadi lemah dalam mengurusi urusan. Jadi tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Ya, walaupun dia soleh, walaupun dia bertakwa, ya, bisa jadi orang yang tidak terlalu bertakwa bisa jadi pemimpin. Itu perlu ada yang ada bitanahnya, ada orang-orang dekatnya yang baik. Ya, biasanya pemimpin itu asal dirinya adalah baik, tetapi orang dekatnya buruk. Makanya di antara doa kita untuk para pemimpin kaum muslimin adalah, ya Allah, berikan mereka teman-teman dekat, mustasyar-mustasyar yang baik. Warzuqhumul bitanatas salihah. Ya, beri mereka bitonah. Bitonah ini orang mustasyar, orang dekat, orang yang ucapan, yang selalu curhat, tempat curhatnya para pemimpin, orang yang mengarahkan para pemimpin. Ini yang biasa mempengaruhi pemimpin. Kita harapkan orang-orang dekatnya orang-orang yang baik. Bisa jadi pemimpinnya baik, tapi dia diarahkan oleh orang-orang yang buruk, orang-orang yang niatnya jahat. Maka jangan, doa kita bukan hanya untuk pemimpin agar dia diberi pertolongan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dan juga kita berdoa bagaimana pemimpin tersebut dikitari, dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ini pelajaran kita hari ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.